Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله كذا مسح من بات كتاب جمع العلوم والحكم ابن رجب رحمه الله dan sampai pada hadis yang ke-37 dan sudah dibahas sampai pada ayat Allah Subhanahu wa taala tentang faddalallahu al-mujahidin bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Ketika membahas di dalam hadis ini tentang kebaikan dan kejelekan, niat baik dan niat jelek, ada 4 perkara. Yang ternyata kebaikan bisa bermacam-macam bertingkat-tingkat. Dosa memang tidak dilipatkan, tetapi ada satu dosa yang bisa menjadi besar karena tempat tertentu, karena waktu tertentu. Misalnya berbuat dosa yang sama di tempat yang mulia, maka lebih besar dosanya. Atau berbuat dosa yang sama di bulan yang mulia. Sampai pada pembahasan keutamaan mujahidin dengan harta mereka dan jiwa mereka dibandingkan dengan yang duduk, walaupun ada uzur. Memang sedikit bertentangan atau terlihat seperti bertentangan, padahal tidak bertentangan. Apa masalahnya? Bukankah dikatakan orang yang berniat untuk jihad tapi terhalang, maka dia akan mendapatkan pahala jihad? Harusnya kan sama. Apalagi ada hadis ya Rasulullah SAW menaiki lembah menuruni lembah menaiki bukit berkata, tidaklah kalian menaiki bukit menuruni lembah kecuali mereka di Madinah mendapatkan pahala yang sama. Mereka terkejut, ya Rasulullah, wahum bil Madinah, padahal mereka di Madinah. Iya, mereka di Madinah. Habasahumul udhru, mereka terhalang oleh udur. Semangat mereka sama dengan kalian. Mereka inginnya sama dengan kalian. semangatnya sama, azamnya sama. Kamu, kalian mendapatkan kesempatan, mereka terhalang oleh itu. Harusnya kan sama. Kesannya yang duduk pun sama, karena niatnya. Tetapi barakallahu fikum, dari sisi keutamaan berbeda. Kata Allah, faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Allah berikan keutamaan bagi para mujahidin yang berjuang dengan harta mereka dan nyawa mereka di atas orang-orang yang duduk yang tidak perang satu derajat. Wa kullan wa'adallahu al-husna, tapi masing-masing yang Allah janjikan kebaikan. Jelas yang dibahas adalah yang habasahumul udhru, yang terhalang oleh udhur. Sebab kalau tidak terhalang oleh udhur, bukan kullan wa'adallahul husna, bukan masing-masing yang mendapat kebaikan. Yang perang mendapat kebaikan, yang tidak mau perang dosa. Bahkan terancam dengan azab. Wa man yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin min Allah. Siapa yang lari dari perang bukan karena strategi, bukan karena berpindah pasukan, maka mereka kembalinya kepada kemurkaan Allah dan tempatnya dalam neraka jahannam. Orang yang lari dari perang ancamannya berat. Ma'wahum jahannam. Berarti jelas yang dimaksud di sini adalah qa'idin, orang-orang yang duduk karena uzur. Allah katakan derajatnya satu derajat di bawah mereka yang berjihad. Wa kullan wa'adallahu al-husna, masing-masing yang Allah janjikan kebaikan. Faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima, dan Allah berikan fadilah bagi para mujahidin di atas orang-orang yang duduk ajran 'azima. Qala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau dan bapaknya sahabiyan. Al-qa'idun al-mufaddal alaihim al-mujahiduna darajah. Orang-orang yang duduk, yang disebutkan dalam Al-Quran tadi, al-mufaddal, yang dikalahkan keutamaannya dengan orang-orang yang berjihad satu derajat. Humul qa'iduna min ahlil a'dhar. Mereka adalah orang-orang yang duduk dari perang karena udhur. Min ahlil a'dhar. Yang kita singgung tadi, ternyata tafsir dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa dimaksud orang-orang yang duduk tadi, orang-orang yang tidak perang tadi adalah orang yang tidak perang karena udhur. Wal qa'idun al-mufaddal alaihimul mujahiduna darajat. Sedangkan orang yang duduk tidak perang dikalahkan oleh mujahid, keutamaan mujahidin beberapa derajat. Humul qa'iduna min ghairi ahlil a'dhar. Mereka adalah orang yang duduk dalam keadaan bukan karena udzur. Baik. Di sini ada tiga keadaan. Keadaan pertama adalah yang perang sudah fardu ain. Maka yang perang diutamakan, yang tidak mau perang diancam dengan azab. Satu keadaan. Keadaan kedua ketika perang fardu kifayah. Karena perang kadang-kadang berbeda hukum. Rasulullah SAW memerankan sebagian saja, yang lain tidak. Maka yang tidak perang tidak apa-apa. Tapi yang perang mendapatkan keutamaan darajat. Tingkatannya disebutkan dengan jamak. Darajat dengan alif dan ta, maknanya sekian derajat. Yang perang sekian derajat, yang tidak perang di bawahnya sekian derajat. Tapi sekarang yang ketiga, min ahlil a'dhar, orang-orang yang punya udhur padahal semangatnya sama dengan yang perang, sampai menangis mereka karena gak bisa perang. Maka bedanya hanya satu derajat. Di dalam ayat ini ada dua keadaan yang disebutkan. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Satu derajat saja. Ini qa'idin yang duduk padahal niat, semangat, azam, tapi terhalang. Taib, yang kedua, wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima darajatin minhu. Dan keadaan kedua, mujahidin diutamakan di atas yang duduk dengan perbedaan pahala yang sangat besar dan perbedaan tingkat derajat yang sangat banyak. Darajatin minhu, sekian derajat. Ini yang jihad dengan yang tidak jihad dalam keadaan mereka tidak dosa, dengan artian bukan fardu ain, fardu kifayah. An-nawu'ur rabi', kita masuk pada yang keempat pembahasannya. Apa empat kemarin? Kebaikan, kejelekan, niat baik dan niat jelek. Berarti yang tersisa sekarang adalah niat jelek. An-nawu'ur rabi', jenis yang keempat. Alham bisayyi'at min ghairi amalin laha fi hadis Ibn Abbas. Alhammu, berkeinginan sangat, bisayyi'at, untuk berbuat jelek. Min ghairi amalin, tetapi tidak mengamalkan, tidak mengerjakan. Fa fi hadis Ibn Abbasin annaha tuktab lahu hasanatun kamilah. Di dalam hadis Ibn Abbas disebutkan orang ini mendapatkan satu pahala sempurna. Sudah berniat jelek, dia tidak jadi, dia tidak lakukan. Wa kadzalika fi hadis Abi Hurairah wa Anas wa ghairihima. Demikian pula dalam hadis Abu Hurairah dan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhuma, dan selain dari keduanya, annaha tuktab hasanah kamilah, juga bahwa dia ditulis baginya kebaikan sempurna. Wa fi hadis Abi Hurairah, dan disebutkan dalam hadis Abi Hurairah, innama tarakaha min jira, innama man tarakaha min jiraya, yakni min ajli min jirai. Sesungguhnya dia meninggalkannya karena takut kepadaku, kata Allah dalam hadis Qudsi. Yakni min ajli, dia meninggalkannya karena aku. Wa hadha yadullu ala anna al-murad man qudira ala ma hamma bihi min al-ma'siyah fatarakahu lillahi ta'ala, wa hadha la raiba fi annahu yuktab lahu bidzalika hasana. Berarti di sini maknanya man qudira ala ma hamma bihi, qudira itu mampu, bisa. Siapa yang mampu bisa melakukan dosa itu, minal ma'asiyah, tetapi tidak kerjakan karena Allah SWT, maka tidak ragu lagi kalau dia mendapatkan hasanah kamilah. Sebab dia tidak jadi berbuat karena Allah. Sudah mau berbuat, sudahlah, astagfirullah. Maka dia mendapatkan pahala yang sempurna. Lianna tarkahu lil ma'siyah bihadal qasdi amalun salih. Karena tidak jadinya dia bermaksiat dengan tujuan itu adalah amal salih, dengan tujuan karena Allah, takut kepada Allah, maka itu amalun salih. Amma in hamma bima'siyatin thumma taraka amalaha khaufan minal makhluqin. Adapun kalau orang bertekad untuk berbuat maksiat kemudian tidak jadi karena takut pada manusia, oh ada si fulan, au mura'ati lahum, atau karena riya, takut dilihat oleh si fulan sehingga pura-pura jadi baik, enggak jadi berbuat maksiatnya. Faqad qila innaha yu'aqab ala tarkiha bihadhihi niyyah li'anna taqdima khawfil makhluqin 'ala khawfillahi muharram. Dikatakan bahwa orang ini malah dibalas, malah dosa karena tidak jadi maksiat. Tidak jadi maksiat dosa. Iya. Mengapa? Karena dia tidak jadi maksiatnya karena takut pada makhluk, tidak takut kepada Allah. Seharusnya dia lebih takut kepada Allah daripada kepada makhluk. Tapi dia lebih takut kepada makhluk, mengalahkan takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, alias murai, orang yang riya, orang yang hanya ingin dilihat baik oleh manusia, tapi di sisi Allah dia sama sekali tidak takut. Fa idza qtarana bihi taraka al-ma'siyah li ajlihi uqiba 'ala hadha tark. Maka kalau diiringi meninggalkan maksiatnya li ajlihi, karena makhluk tadi, maka uqiba ala hadat tar, maka dia justru mendapatkan dosa dengan itu. Wa qad kharraja Abu Nu'aym bi isnadin dha'if 'an Ibn Abbas, dikeluarkan oleh Abu Nu'aym dengan sanad yang dha'if, dengan sanad yang lemah dari Ibn Abbas. Ya sahib ad-dhan, la ta'mananna su'an aqabtuhu, walamma yattabi' ad-dhan a'dham min ad-dhanbi idza amiltahu. Wa dzakara kalaman, disebutkan dalam riwayatnya, wahai sahib ad-dhanbi, wahai pelaku dosa, la ta'mananna su'an, jangan sekali-kali engkau berharap kejelekan. Aqabtahu, yang kalian akan dibalas. Walamma yattabi'u dhan a'dham min ad-dhanbi idza amiltahu, dan tidak ada yang mengikuti dosa yang lebih besar daripada dosa itu sendiri ketika kau kerjakan. Wa dzakara kalaman, dan disebutkan beberapa kalimat-kalimat. Khawfuka min ar-rihi idza harrakat sitra babik wa anta 'ala dhanb. Termasuk kalau orang itu tidak jadi melakukan perbuatan dosanya karena pintunya dari tirai tidak bisa ditutup dengan pintu. Kemudian ada angin kebuka lagi. Khawfuka min ar-rih, kamu takut kalau angin-angin itu meniup tirainya. Idza harrakat sitra babik, takut membuka pintumu. Wa anta 'ala dhanb, sedangkan engkau berbuat dosa. Akhirnya enggak jadi. Bukan karena Allah, tapi karena takut angin menyingkap apa yang dia sedang lakukan di dalam. Wa la yattaribu fu'adaka min nadharillahi ilaihi ilaika a'dham min ad-dhanbi idza 'amiltahu. Wa la yattarib fu'adak, tidak bergoncang hatimu karena takut. Min nadharillah, kamu tidak takut, tidak bergoncang hatinya ketika Allah melihatmu. Kamu tenang-tenang saja. Tetapi ketika angin menerbangkan tirainya, kamu takut orang lain melihat. Kok aneh? Allah melihatmu sepanjang masa, dan Allah melihatmu dari awal kau mulai maksiat itu. Tapi kau enggak takut sama sekali. Tidak ada ittirab. Idzan la yattarib fu'adaka min nadharillahi ilaika a'dham min ad-dhanbi. Ketidaktakutanmu dari pandangan Allah tadi, ketidak bergeraknya hatimu karena takut pada Allah tadi, itu lebih besar dari dosa yang kamu kerjakan. Jadi kamu berbuat dosa, segitu dosanya. Tetapi engkau tidak takut kepada Allah, ternyata takut sama manusia. Enggak takut pada Allah, ternyata takut tersingkap tirainya. Itu lebih besar dosanya daripada perbuatannya sendiri. Wa qala al-Fudail ibn Iyad, berkata Fudail ibn Iyad, kanu yaqulun, mereka dulu berkata, tarkul amali linnasi riyaan, meninggalkan amalan karena manusia itu riya. Wal amal lahum syirkun, dan beramal untuk manusia syirik. Syirik sama riya saudara kandung lagi. Karena riya termasuk kesyirikan. Kesyirikan diantaranya riya. Sehingga maknanya adalah sama, engkau meninggalkan karena manusia atau mengerjakan karena manusia. Mengerjakan amal soleh karena manusia berarti ingin dipuji, ingin dilihat, ingin disanjung, ingin diangkat. Itu riya atau itu syirik. Kalau dia beramal untuk manusia, itu juga sama, riya juga, syirik juga. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Fudail ibn Iyadh ini menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan karena manusia sama dengan orang yang mengerjakan amal soleh karena manusia. Amma in sa'a fi husuliha bima amkanahu thumma hala bainahu wa bainahal qadar. Sekarang keadaan ketiga. Keadaan pertama, tidak jadi berbuat dosa karena Allah, karena takut, karena khawatir, karena begini, karena begitu, khawatir diazab oleh Allah Ta'ala dan seterusnya. Keadaan kedua, meninggalkan apa yang diniatkan dari kemaksiatan karena manusia. Tadi bahas ternyata malah dosa. Sekarang yang ketiga, niat jelek, niat maksiat terus enggak jadi. Bukan karena manusia, bukan karena Allah, tetapi karena takdir, kegagalan yang terjadi. Disebutkan di sini, ternyata hala bainahu wa bainaha al-qadar. Ternyata terhalang antara dia dengan kemaksiatan itu takdir. Disebutkan annas'a fi husuliha bima amkanahu, sesungguhnya memungkinkan untuk dia kerjakan, tetapi ternyata hala itu terhalang. Bainahu wa bainaha, hu orangnya, hak maksiatnya. Terhalang antara dia dengan kemaksiatan. Siapa yang menghalanginya? Al-qadaru, takdir Allah SWT. Mau membunuh, ternyata enggak ada di rumahnya. Qadarullah, wa masya'a fa'al. Mau merampok, ternyata dijaganya ketat sekali. Gagal maning. Faqad dakara jama'ah. Bagaimana keadaannya? Sekelompok dari para ulama menyatakan an yu'aqib 'alaiha hina idzin liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan terkena balasan dosa. Mengapa? Karena ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan innallaha tajawaza li ummati amma hadatsat bihi anfusuha ma lam takallama bihi aw ta'mal. Hadisnya berbunyi, sesungguhnya Allah akan memaklumi umatku selama masih ucapan di dalam hati, selama masih ada di pikiran. Tetapi kalau sudah terucap di lidah atau sudah dikerjakan, dosa. Berarti orang tadi dosa karena sudah mengerjakan tetapi gagal. Terhalang antara dia dengan niatnya. Qala wa kadzalika, demikian pula, wa man sa'a fi husulil ma'siyah, siapa yang berusaha untuk berbuat dosa, juhdahu, sudah mengeluarkan upaya, juhud, upaya, thumma ajiza anha, kemudian tidak berhasil, ajiza, lemah, gagal, faqad amila biha, maka dia telah terjatuh di dalam dosa. Makanya jangan heran ketika disebutkan dalam sebuah hadis, al-qatil wal-maqtul finnar. Ini ada dua, qatil wal-maqtul finnar dan qatil wal-maqtul fil jannah. Beda pembahasan. Al-qatil wal-maqtul fil jannah, yang membunuh dan yang dibunuh di surga, adalah seperti kejadian Wahsy yang membunuh Hamzah. Ternyata kemudian dia masuk Islam, membunuh Muslim al-Kadzab. Akhirnya Hamzah dengan pembunuhnya dalam jannah. Tetapi al-qatil wal-maqtul finnar adalah orang yang membunuh, dia terkena hukuman dosa membunuh. Kata para sahabat, ya Rasulullah, yang dibunuh, kenapa dia dalam neraka juga? Karena dia sudah berusaha untuk membunuh saudaranya, tapi gagal. Namanya orang perang tanding dengan pedangnya, pasti sudah menusuk, gak kena, sudah menebas, gak kena, sudah begini, sudah begitu, sampai dia kalah. Dia kalah terbunuh, tapi dia sudah begini, sudah ingin membunuh, dan sudah bergerak tangannya. Sehingga, al-qatil wal-maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuhnya di dalam, dalam neraka. Wa man sa'a fi husulil ma'siyah, siapa yang berusaha untuk mendapatkan atau untuk mengerjakan maksiat, juhdahu, segenap upayanya, thumma ajiza, kemudian gagal, faqad amila biha, maka dia dianggap sudah berbuat. Wa kadzalika qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idzal taqal muslimani bi sayfayhima, kalau dua orang muslim bertemu dengan pedangnya masing-masing, maksudnya bertikai dengan pedangnya masing-masing. Fal qatil wal maqtul finnar, orang yang membunuh dan orang yang dibunuhnya dalam neraka. Qala ya Rasulullah, al qatil, hadha al qatil, fama balul maqtul, ya Rasulullah, yang membunuh ialah dalam neraka. Fama balul maqtul, bagaimana dengan yang dibunuh? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi, karena dia sudah berusaha, berupaya untuk membunuh saudaranya, tapi gagal. wa qawluhu ma lam takallama bihi aw ta'mal. Dalam hadis tadi sebutkan selama belum mengucapkan di mulutnya dan belum berbuat dengan anggota badannya, itu masih dimaklumi. Saya ingin begini, saya ingin berbuat dosa itu, saya berbuat dosa, pengen coba sekali aja, tapi enggak jadilah. Di mulut sudah belum bicara, demikian pula di badan belum dikerjakan. Tapi maksudnya di mulut berbicara bukan niatnya, tetapi kalau dosanya dengan mulut. Dosanya dengan mulut. Misalnya mencaci maki dengan sumpah serapah. Niat tak jadi. Kalau sudah diucapkan, saya itu pengen bilang kamu itu tut tut tut, kebun binatang keluar semua. Itu namanya sudah terucap. Kayak gayanya politikus. Saya kan gak ngomong, baru niat. Sesungguhnya dalam hati saya pengen mengatakan dia itu, sebutkan binatang-binatang sudah seluruhnya, tapi saya takut dosa. Sudah diucapkan. Dan orangnya sudah tersinggung, sakit hati. Karena kalimatnya seperti itu. Ucapan tapi gak jadi, itu hanya sekedar menghindar dari delik hukum di pengadilan. Saya kan baru niat, baru mengucapkan. Sudah terucap di mulut. Qalu ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibi. Wa qaluhu ma lam takallama bi aw ta'mal yadullu ala anna al hamma bil ma'siyati idza takallama bima hamma bihi bilisanihi fa innahu yu'aqab. Dari kalimat Nabi tadi, selama belum berbicara di mulutnya, selama belum mengerjakan dengan anggota badannya, makna kalimat ini adalah seorang yang ham, seorang yang bertekad untuk bermaksiat, kalau dia berbicara dengan lidahnya, maka akan ada hukum atasnya. Loh, dia cuma niat, tapi niatnya diikrarkan, saya ingin berzina, saya ingin begini, saya ingin begitu. Itu sudah catatan. Dan orang-orang akan mengambil pelajaran darimu. Si pula juga ingin kok. Itu sudah berbeda kalau sudah keluar dari mulutnya. Qala li'annahu qad amila bi jawarihihi, karena dengan lidahnya dia sudah mengamalkan satu kejelekan, maksiat, wa huwa takallum bil lisan, yaitu ucapan di lidah. Wa yadullu ala dhalika hadits alladhi qala law anna li malan la'amiltu fihi ma amila fulan. Dalilnya adalah hadis yang kemarin kita baca. Manusia ada 4 jenis. Orang yang punya ilmu dan punya harta, dia beramal dengan hartanya, dengan ilmunya. Ini yang terbaik. Kemudian ada orang yang punya ilmu tapi gak punya harta. Orang ini berkata, kalau aku punya harta, aku akan kerjakan seperti dia. Wa ajruhuma sawa, pahalanya sama. Yang ketiga adalah orang yang tidak punya ilmu tapi punya harta, sehingga dia gunakan hartanya tanpa ilmu, berbagai macam kemaksiatan dan dosa. Kemudian yang keempat, enggak punya ilmu, enggak punya harta, berkata, kalau aku punya harta, aku akan berbuat seperti fulan. Ternyata terkena kejelekan, terkena, padahal kan baru niat. Kalau aku punya harta, bukan hanya niat, sudah ikrar, kalau aku punya harta, aku akan berfoya-foya seperti dia, aku hura-hura seperti dia, aku akan berpesta seperti dia, aku akan bikin acara-acara maksiat ini, maksiat ini, maksiat itu. Sudah ikrar. Barakallahu fikum. Ini yang sudah ada hukumnya. Yani alladhi ya'sillah fi malihi, yani orang yang bermaksiat dengan hartanya. Qala fahuma fil wizri sawa, dua orang ini dalam wizirnya, dalam dosanya sama. Wa minal mutaakhirina man qala la yu'aqab 'ala at-takallumi bima hamma bihi ma lam takunil ma'siyah allati hamma biha qawlan muharrama. Ada pendapat wa minal mutaakhirin, orang belakangan berkata, tidak dibalas walaupun dia sudah mengucapkannya, kalau mengucapkannya mengucapkan niat. Selama, kalau mengucapkannya hanya niatnya saja, perbuatannya belum dikerjakan. Allati hamma biha, dia tidak mengerjakan apa yang dia niatkan kecuali malam takunil ma'siyah allati hamma biha qawlan, kecuali kalau kemaksiatan yang dia akan lakukan adalah dalam bentuk ucapan, terus diniatkan, ya sudah ngucap namanya. Itu contohnya yang tadi, caci maki, sumpah serapah. Kalau masih dalam hati tapi dia tahan, itu dapat pahala. Qadhiminal ghaid, orang yang menahan marah. Wal afina 'anil nas, dan maafkan manusia. Qadhiminal ghaid adalah orang yang menahan, mau mencaci maki, mau ini tahan sama dia. Enggak apa-apa. Walaupun udah ngos-ngosan, ya. Enggak apa-apa. Nah, kamu pergi aja. Selesai. Ini barakallahu fikum, walaupun ada niat di dalamnya, tidak ada dosa, bahkan bisa jadi pahala. Tetapi kalau kemaksiatan dalam bentuk ucapan kemudian diniatkan, sungguh saya ingin mengucapkan begini, tapi sudahlah, enggak apa-apa, pergi saja kamu. Ya udah ngucap namanya. Kamu sudah ngucap. Barakallahu fikum, ma lam takun ma'siyah. Berarti pendapat yang pertama, kalau sudah meniatkan di mulut terucap, maka sudah terkena dosa, walaupun belum dikerjakan. Pendapat kedua, tergantung. Kalau yang diniatkan jelek adalah bentuknya amalan, tapi dia baru berkata saya ingin berzina tapi gak berzina, maka tidak terkena. Kecuali kalau diikrarkan niatnya dalam bentuk dosa, dosanya dalam bentuk ucapan, kemudian diniatkan, maka sudah terjadi padanya dosa. Kalqadif walghibah walkedib, seperti dosa-dosa dalam bentuk ucapan adalah qadif, menuduh zina pada seseorang tanpa saksi, tanpa bukti. Walghibah, menceritakan kejelekan orang lain. Walkedib, kedustaan. Fa'amma makana muta'alliquha al-amal biljawarih, adapun kalau dosanya berkait dengan amal jawarih, berkait dengan perbuatan anggota badan, fala ya'tham bimujarradit takallum, maka tidak dosa hanya ucap saja di lisannya, saya ingin berbuat dosa itu, tapi kemudian tidak dikerjakan. Wa hadza qad yastadil bihi ala hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu al-mutaqaddim. Pendapat ini bisa berdalil dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wa idza tahaddatha 'abdi bi an ya'mala sayyi'atan fa ana aghfiruha lahu ma lam ya'malha. Hadis Abu Hurairah berbunyi, dan jika hambaku sudah berbicara untuk mengamalkan kejelekan, sedangkan aku akan mengampuninya baginya selama dia tidak mengerjakannya. Di sini disebutkan dengan tahaddatha, berbicara. Walakin al-murad bil hadis huna hadisun nafs, tetapi tahaddatha dalam hadis ini yang benar adalah hadisun nafs, ucapan di hati. Jelas, walaupun mungkin berbeda besar kecilnya dosa, tapi kan sudah terucap, ada masalah, ada dosa. Paling tidak engkau tidak punya malu mengatakan seperti itu pada manusia. Nah, lakin al-murad bil hadith, tetapi yang dimaksud dengan ucapan di dalam hadis ini adalah hadis nafas, pembicaraan hati. Jam'an bainahu wa baina qawlihi ma lam takallama bihi aw ta'mal, untuk mencocokkan, menjamak antara hadis ini dengan hadis selama dia tidak berbicara, selama dia tidak mengerjakan, sehingga cocok. Kalau ditafsirkan tahaddatsa dengan berbicara dengan lisan, akan bertentangan dengan hadis ini. Qala wa hadis Abi Kabsyah yadullu ala dhalika sarihan, sedangkan hadis Abu Kabsyah menunjukkan hal itu secara tegas. Fa inna qaulal qa'il bi lisanihi, karena sesungguhnya seseorang yang berkata di lidahnya, lau annali malan la'amiltu fihi bil ma'asi, kalau saja aku punya harta aku akan melakukan maksiat-maksiat seperti apa yang dilakukan si fulan. Laisa huwal amal bil ma'siyah allati hamma biha. Itu bukan mengamalkan maksiat yang dia niatkan. Wa innama akhbara, dia mengkhabarkan amma hamma bihi, dia mengkhabarkan apa yang dia inginkan faqat. Dia hanya mengkhabarkan apa yang dia inginkan saja. Mimma muta'alliquhu infaqul mal, karena kaitannya dengan infaqul mal. Kaitannya dengan infaqul mal. Fil ma'asi wa laysa lahu malun bil kulliyah, sedangkan dia tidak punya harta sama sekali. Dan disebutkan wizruhuma sawa, wizirnya sama. Wa aidan bil fil kalam bidzalika muharram, dan juga membicarakannya haram. Fa kaifa la yakunu ma'fuwan anhu ghairu mu'aqib 'alaihi mu'aqab 'alaihi. Bagaimana mungkin dia dimaafkan kemudian tidak dibalas, padahal seperti itu jeleknya. Wa amma in fasakhat niyyatuhu wa fatarat azimatuhu min ghairi sabab, adapun jika terpisah niatnya dan kemudian terbedakan azimahnya min ghairi sababin, tanpa ada sabab apapun minhu dari dia, fahal yu'aqab, apakah dibalas dia ala ma hamma bihi minal ma'asi amla, apakah dia terancam dengan ancaman azab karena maksiatnya atau tidak. Ala qismain, memiliki dua pendapat atau dua keadaan. Ahaduhuma, keadaan pertama, an yakunal ham bil ma'asiyah khatiran khatarun walam yusakinuhu sahibuhu. Pertama, kalau tekad tadi, niat bermaksiat tadi hanya terbetik di pikirannya, tapi tidak terus ada di pikirannya, tiba-tiba muncul, tiba-tiba hilang. Nah, wafatarat azimatuhu, maka kemudian berkurang semangatnya, berkurang, kemudian gak jadi tanpa sabab. Yang pertama, barakallahu fikum, kalau itu adalah hanya terpikir saja, walam yaqid qalbuhu, hatinya tidak terikat dengan itu, hanya terpikir saja, bal karihahu, bahkan hatinya enggak suka, wa nafara minhu, dan lari daripadanya, fahada ma'fuun anhu, yang demikian termaafkan. Wa huwa kal wasawis, itu kedudukannya seperti wasawis, bisikan-bisikan. Setiap manusia mesti akan merasakan bisikan-bisikan itu. Seakan-akan di hati manusia ada dorongan dua, dorongan kebaikan dan dorongan kejelekan. Siapa yang bisa menahan dorongan kejelekannya dari dirinya sendiri, maka dia dapat pahala. Sebagaimana kita diajarkan untuk berdoa berlindung pada Allah Subhanahu wa taala min syururi anfusina, dari kejelekan-kejelekan jiwa kita sendiri yang kadang-kadang terpikir, kadang-kadang punya niat di hati, kadang-kadang muncul kepengen yang haram. Maka barakallahu fikum, itu seperti wasawis, seperti bisikan-bisikan syaitan. Ar-radi'ah, bisikan-bisikan jelek. Allati su'ilan nabi, yang nabi pernah ditanya tentang bisikan-bisikan itu. Ya Rasulullah, kadang-kadang kami terpikir yang sangat tidak pantas untuk aku ucapkan. Qala dzaka sharihul iman, itu adalah keimanan yang jelas. Dari sisi mananya dikatakan keimanan yang jelas? Karena engkau tidak berani ucap, berarti kau punya iman yang kuat. Karena semua itu ada. Orang masing-masing punya qarin, ada syayatin dari kalangan jin, ada wasawis syaitan, ada bisikan-bisikan, ada hawa nafsu. Maka wajar kalau setiap orang punya pikiran itu, kadang muncul, kadang hilang, kadang banyak, kadang sedikit. Tahir. Orang tadi berkata, ya Rasulullah, bagaimana dengan khatarat yang muncul di pikiran? Kadang-kadang terpikir di benakku sesuatu yang na'udzubillah, aku gak tega mengucapkannya dan gak berani menceritakannya kepada engkau. Itulah iman. Yang di sikapmu itu adalah iman. Adapun wasawis mesti akan muncul, tetapi menahannya dan tidak mau mengucapkan, bahkan tidak sampai hati mengucapkannya, berarti engkau memiliki iman yang bagus. Dzaka sharihul iman. Ini dalam hadis sahih Muslim. Walamma nazala qawluhu ta'ala wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Ketika turun ayat ini, para sahabat menjadi berat. Mengapa? Lihat ayatnya. Apakah kalian tampakkan pada dirimu atau kalian sembunyikan dalam hatimu, Allah akan hitung. Allah akan hisab. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah akan adab siapa yang dikehendaki dan Allah akan maafkan siapa yang dikehendaki. Di sini para sahabat mengira setiap apa yang di dalam hati pun akan dihitung, akan dihisab dan seterusnya. Syaqqa dzalika 'ala al-muslimin, terasa berat bagi para sahabat kaum muslimin. Wa dhannu duqul hadzal khawatir, mereka mengira masuk pula khawatir tadi, qatarat, bisikan-bisikan atau apa-apa yang terbetik di dalam pikiran atau yang terbetik dalam hati, dikira itu juga akan dihitung dan dihisab. Fanazalatil ayah, maka turun ayat berikutnya. Allati ba'daha, yang merupakan ayat setelahnya. Wa fiha, di dalamnya ada kalimat Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Rabb kami, jangan engkau bebankan pada kami apa yang kami tidak sanggup memikulnya. Fabayyanat anna ma la taqata lahum bihi fahuwa ghairu mu'akhad. Berarti ayat ini menjelaskan, bayyanat, bahwa apa yang tidak mampu seorang hamba untuk melakukannya, maka itu tidak dihitung. La yu'akhad atau ghairu mu'akhad, tidak dibalas. Wala mukallaf bihi, dan tidak dibebankan pada manusia apa yang tidak sanggup. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Waqad sama Ibnu Abbas wa ghairuhu dzalika naskhan. Ibnu Abbas dan lainnya menganggap bahwa ayat ini menasakhkan yang tadi. Apakah kamu tampakkan ataupun kamu sembunyikan dalam hati, akan Allah hitung semua. Kemudian dibatalkan, dimansuhkan dengan kalimat Allah enggak akan menghukumi orang yang tidak mampu. Itu dinamakan naskh oleh mutakaddimin, oleh para ulama, para sahabat, orang-orang terdahulu. Kalau orang-orang belakangan akan membedakan bahwa itu bukan mansukh, tetapi yang tadinya am dikhususkan. Selama kamu masih mampu menguasai dirimu, kerjakan. Tapi kalau enggak bisa, maka itu ada sesuatu yang lain, Allah ampuni, karena la yukallifullahu nafsan illa usaha. Bagaimana mungkin kita bisa menahan pikiran yang masuk? Tiba-tiba terpikir, entah dari syaitan, jin, atau dari hawa nafsu kita sendiri, wallahu a'lam. Ini susah dan sulit. Yusamma dalika inda Ibn Abbas wa ghairuh naskhan. Wa muraduhum anna hadil ayah azalatil iham alwaqi' fin nufusi minal ayatil ula. Padahal yang dimaukan dengan ayat ini adalah azalat, menghilangkan iham, kesan, menghilangkan kesan yang salah. Iham dari kata waham, waham itu kesalahpahaman. Menghilangkan kesalahpahaman al-waqi' yang terjadi di dalam jiwa ini dengan ayat yang pertama. Dengan ayat yang pertama, kadang-kadang salah paham. Berarti bisikan, koparat yang terpikir, semuanya dihisab. Nah, ayat ini dijelaskan dengan ayat berikutnya. Yang itu, yang tidak, bukan kuasa manusia, dimaklumi. Bukan kuasa manusia, tiba-tiba terpikir. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Manusia diperintahkan untuk melawannya. Jangan terucap di lidah. Jangan terucap di lidah. Dan barakallahu fikum. Qala, dikatakan selanjutnya, daf'ul iham al-waqifi nufus minal ayah al-ula. Wabayyanat annal murada bil ayatil ula, dan kemudian dijelaskan bahwa yang dimaukan dengan ayat yang pertama adalah al-azaim al-musammim alaiha. yang ditekadkan dengan kuat, al-musammim yang sungguh-sungguh serius. Baik. Ada lagi? Atau yang dosa-dosa dengan hati. Emang ada dosa dengan hati? Ada. Kebencian pada orang yang seharusnya tidak dibenci. Kamu sembunyikan, ada hitungannya. Kamu ada dendam. Kamu ada hasad, dengki. Kamu sembunyikan atau kamu keluarkan, Allah tahu. Kalau kamu dengki sama dia, kamu memiliki hasad kepadanya. Ini barakallahu fikum yang dimaksud di dalam ayat. Adapun khatarat, itu bukan kuasa manusia. Justru yang diperintahkan kalau ada khatarat, lawan. Bagaimana melawannya? Menahan jangan sampai keluar di mulut. Menahan jangan sampai terpikir dan kemudian nempel di hati. Harus ditolak dan dibantah. Tidak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Enam. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, kadang-kadang datang syaitan bertanya, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu. Sampai pada ujungnya, siapa yang menciptakan Allah? Astagfirullah. Kalau sampai situ, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu dari syaitan. Qala fa hadha aidan naw'an wa tadumu wa yusakinuha sahibuha. Jangan sampai azaim, tekad tadi, kesungguh-sungguhan tadi dalam hati kemudian tadum, terus menerus ada dalam hati, wa yusakinuha, dan tinggal di dalam hati. Fa hadha aidan naw'an. Ini pun dua macam. Ahaduhuma makana amalan mustaqillan binafsihi. Salah satunya adalah amalan yang tersendiri, berdiri sendiri dari amalan-amalan qulub. Amalan-amalan hati yang dosa. Apa amalan hati yang dosa? Asyak, keraguan misalnya. Dalam keesaan Allah. Atau ragu dalam kenabian. Atau kebangkitan. Atau ragu dalam perkara-perkara yang harus diimani. Minal kufri wan nifaq, kekufuran, kemunafikan, aw i'tiqad takdzib dzalik, atau meyakini dustanya hal itu. Fa hadza kulluhu yu'aqab 'alaihi al-'abd, maka ini akan diadab seorang hamba walaupun di dalam hati. Walaupun di dalam hati. In tubdu ma fi anfusikum atau tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Apakah kalian tampakkan kekafiran itu atau kau sembunyikan dalam hatimu, Allah akan datangkan nanti balasan yaumul qiyamah. Ancaman bagi para munafikin yang berpura-pura dan menyembunyikan dalam hati kekufurannya, pengingkaran terhadap ini dan itu, syak terhadap iman dan seterusnya. Fahada kullu yu'aqab 'alaihi al-'abd wa yasiru bidzalika kafiran wa munafiqa. Maka dia jatuh ke dalam kekafiran dan kemunafikan. Wa qad rawa 'an Ibn Abbas annahu hamala qawluhu ta'ala in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah 'ala mithla hadha. Ternyata datang tafsir-tafsir dari Ibn Abbas bahwa ayat ini kesana. Cerita tentang mereka para munafikin yang menyembunyikan kekafiran di dalam hatinya atau menyembunyikan ketidakpercayaan, syak, keraguan di dalam hati mereka. Maka dijawab oleh Allah dengan ayat yang turun, in tubdu fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Apakah kau sembunyikan atau kalian tampakkan, niscaya Allah akan hitung semuanya. Ala misli hadza, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Iktafi bi hadzal qadar, barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ada pertanyaan, silakan. Nah.